fasik. Sejarah yang dimulakan Al-Fatihah ayat ini, Allah merintahkan kaum ini supaya meninggalkan, melakukan, menghajar. Hajar, hajarah ni maknanya hijrah, meninggalkan orang-orang kafir sekalipun mereka adalah merupakan orang tua ataupun anaknya. Dan Allah melarang mereka untuk bersikap akrab dengan golongan kafir ini jika mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Dan Allah memberikan peringatan, jika seperti mereka lakukan, maka azab Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menimpa mereka. Dalam metod Al-Quran, kalau kita perhatikan, seperti yang dikatakan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa ya ayyuhallazina amanu ni merupakan nida bilafzil iman. Nida, satu seruan menggunakan lafaz keimanan untuk memuliakan, untuk menggerakkan tahrikil himmah, supaya menggerakkan dalam hati manusia ni kepekaan, orang-orang beriman ni supaya bersegera melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kata-kata orang-orang mufassir ni seperti Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu dengar perkataan yang menyebut ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu fari'aha sam'aka, maka beri tumpuan pendengaranmu. Fa innahu khairun tu'mar bih aw syarrun tunha anhu, kerana pastinya ia merupakan mengandungi kebaikan yang kamu disuruh untuk melakukannya ataupun satu larangan agar kamu menjauhinya. Dalam ayat ini, la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum al-kafirin ansaran wa awanan tuhibbunahum, jangan kamu ambil ibu bapa kamu, bapa-bapa kamu, saudara-saudara kamu yang di kalangan orang kafir ini untuk menjadi orang yang kamu berikan kepada kasih sayang. Dalam bahasa Arab, saudara ini mulia kat Allah sekalian, kalau kita perhatikan dalam kamus-kamus, sebagai contohnya kamus Al-Farid, ada peluang saudara memilikilah kamus Al-Farid. Dan dia menghimpunkan perkataan-perkataan Al-Quran Al-Karim. Dan anak-anak kita yang belajar JKAF, belajar di sekolah menengah, baik di sekolah rendah, insyaAllah kamus ini amat bermanfaat, kerana pergantungannya yang banyak kepada ayat Al-Quran dan juga kepada hadis-hadis Nabi SAW. Kalau perkataan walia, dia perkataan wala. Wala ni dia perkataan tawali. Tawali ni maknanya berdekatan. Jadi akhirnya dipakai dengan makna yang lebih luas, dibawa dengan makna yang lebih luas untuk menunjukkan kepada dekatnya tempat dan dekatnya hati dan dekatnya perasaan antara dua orang itu. Menunjuk kepada sadaqah, merujuk kepada an-nusrah, merujuk kepada i'tiqad, merujuk kepada al-walayah dan juga an-nurah. Itu sebab dalam penggunaan Al-Quran Karim kita dapat lihat Allah berfirman sebagai contohnya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur waladzina kafaru awliyahum taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Begitu juga surah Al-A'raf yang lalu, inna waliyallah, kita dah lihat perkataan wali ini, Allah waliyul mu'minin, dan surah Ali Imran. Begitu juga surah Al-Hajj yang pernah kita tafsirkan dahulu, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula. Maula juga dia perkataan wali. Begitu juga surah Al-Jumu'ah, Qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Jadi kataan wali ini merujuk kepada dekat, merujuk kepada pemberian kasih sayang, merujuk kepada penumpuan, merujuk kepada bantuan yang dihulurkan. Jadi ayat Allah SWT di sini mengingatkan kita selaku orang beriman supaya jangan mengutamakan orang kafir lebih daripada orang beriman. Jangan meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada orang-orang kafir. Sila ini muliakan Allah sekalian. Ini adalah satu tuntutan dalam Islam dan berkait rapat seperti dinyatakan oleh Ibn Ashur dalam tafsirnya dengan ayat yang awal dahulu. Ayat ini selari dengan ayat yang hujung daripada surah Al-Mujadalah. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika katafa fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yulkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kamu tidak sekali-kali mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhirat, tiba-tiba dia kasih dan sayang kepada orang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu merupakan bapa-bapa ataupun anak-anak ataupun saudara-saudara ataupun keluarga mereka sendiri. Mereka itulah orang yang Allah telah tanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya ingin mengingatkan sekalian, kita pernah bincang sedikit tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Menurut Al-Hafiz Al-Bayhaqi, meriwayatkan daripada hadis Abdullah bin Syauzab, beliau mengatakan bahawa pada hari berlakunya perangan Badar, ayah kepada Abu Ubaidah ini membangga-banggakan tuhan-tuhan yang disembah olehnya. Sedangkan Abu Ubaidah yang berada dalam pertempuran itu dalam barisan orang beriman, ayahnya kafir. Abu Ubaidah sentiasa berusaha menjauhkan diri daripada ayahnya sendiri. Namun apabila bapa kepada Abu Ubaidah ini menyerang dia berlalu-lalu, dia tidak ada pilihan untuk melainkan untuk membunuh ayahnya sendiri. Maka Allah SWT menurunkan ayat yang khusus untuk menguji tindakan Abu Ubaidah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan melihat satu golongan yang beriman pada Allah dan hari akhirat berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Kebaikan tidak akan bersatu dengan kejahatan dalam satu keadaan. Saudara ini muliakan Allah sekalian, ini satu riwayat. Riwayat yang lain juga disebut oleh Imam Qurtubi, ayat yang kita bacakan berkaitan dengan ayat ke-23 yang sedang kita bincangkan ini, saudara ini muliakan Allah sekalian, adalah turun berikutan dengan tindakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Abdullah ni diuji Allah dengan bapanya merupakan ketua golongan munafik. Bukan seorang setakat munafik saja, bapanya ketua orang munafik. Bapanya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah, bapaknya bernama Abdullah juga. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia adalah seorang yang amat kacak dan dihormati di kalangan penduduk Madinah. Apabila berlaku perang Buas di antara Aus dan Khazraj, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ni telah pun dipilih untuk menjadi pemimpin di kalangan kedua kabilah yang selalu bergaduh ini. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan Rasulullah diangkat menjadi presiden, menjadi ketua penduduk Madinah, menjadi pemimpin unggul di Madinah. Maka Abdullah merasakan dia tersingkir. Maka dia telah menaruh dendam kepada Nabi SAW dan menubuhkan gerakan anti-Nabi secara underground yang nama sebagai golongan munafiqun itu. Ini mudah untuk kita faham, saudara. Apabila Abdullah ni seorang sahabat Nabi yang tulen imannya, mengetahui bapanya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, kedua-duanya nama sama kita dah katakan tadi, dia tahu bapa dia ni menentang Nabi yang salam, maka dia berusaha sedaya upaya untuk mengajak bapanya memasuki Islam dan menjadi orang yang iman, yang tulen imannya. Apa dilakukan Abdullah, saudara? Ambillah pengajaran peristiwa ni, saudara. Abdullah ni telah membawa datang kepada bapanya sisa air yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada ayahnya untuk tabaruk. Tabaruk ni maknanya mengambil berkat. Orang alim, orang salih ni punya minuman, makanan kita makan, kita ambil keberkatan daripadanya. Itu warid dalam hadis seperti disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab tawassul tabaruk. Tabaruk dan tawassul lebih kurang sama lah, saudara. Tabaruk mengambil keberkatan, tawassul mengambil kedudukan seorang itu untuk sampai kepada satu hajat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Abdullah bin Ubay bin Salul bawa datang sisa air minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan supaya Allah membersihkan hati bapanya daripada perasaan hipokrit itu, hipokrisi, nifaq itu, maka bapanya bertanya, "Ini air apa ni wahai Abdullah?" Abdullah bin Abdullah pun menjawab pada Abdullah bin Ubay, bapaknya ni. Dia menerang kepada ayahnya, "Wahai bapa, ini merupakan sisa minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa untuk ayah, minumlah ya. Ini bukan sisa minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul ni punya busuk hatinya. Dia jawab apa, saudara? Dia jawab, "Laknat Allah ke atas Muhammad itu. Lebih baik engkau bawa air kencing ibumu daripada membawa air minuman bekas minum Muhammad ini." Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi sangat marah kepada bapanya. Berlari pulang dia jumpa dengan Rasulullah SAW dan memberitahu Rasulullah bahawa dia nak bunuh bapa dia sendiri. Abdullah nak bunuh Abdullah. Abdullah anak nak bunuh Abdullah bapa. Secara ini muliakan Allah sekalian. Tapi Rasulullah punyalah agung akhlak Nabi. Nabi tidak rasa sedikit pemarah. Bahkan Nabi senyum dan mengatakan, "Jangan buat begitu wahai Abdullah. Nanti golongan kafir akan mengatakan Muhammad membunuh teman-temannya." Secara ini muliakan Allah sekalian. Ada pula yang mengawalkan ayat yang sedang kita bincangkan ini daripada surat Mujadalah ni, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Bacalah berkali-kali ayat ni, saudara. Manis, rasa seronok hati kita rasa baca selalu ayat Quran Karim ini. Pandangan ketiga mengatakan daripada surat Mujadalah ini, ayat ke-22 ni turun berikutan dengan perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memukul bapanya sendiri, iaitu Abu Quhafah, kerana Abu Quhafah telah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga pendapat yang menunjukkan keimanan para sahabat yang tidak ditolak banding, sama ada kisah ini merujuk kepada Abu Ubaidah al-Jarrah yang bunuh bapanya dalam perang Badar, ataupun kisah Abdullah bin Ubay bin Salul yang nak bunuh bapanya kerana kebiadaban, kejahatan mulutnya itu, kurang ajarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tindakan Abu Bakar kepada yang demi sendiri. Semuanya membuktikan kepada kita tidak ada kompromis dalam masalah iman. Dengan ayah sendiri mahu mereka tidak akan bertolak ansur. Jadi sedara yang menggunakan Allah sekalian, lihat ayat ini. Allah mengajar kita, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Jadi dalam ayat yang lalu, mungkin dalam ayat yang lalu belum menyentuh sepenuhnya hati-hati orang beriman tentang dua kategori manusia, iaitu kita baca pada yang lalu, aba'akum dengan ikhwanakum. Sekarang ayat ke-24 ni saudara menjelaskan lebih ramai lagi. Bapa, anak-anak, saudara, isteri-isteri, keluarga-keluarga, harta, perniagaan dan juga rumah-rumah yang telah kamu bina itu lebih banyak lagi. Maknanya Allah SWT menegaskan ada banyak sebab manusia ini menjadi lalai. Para pendengar ini mulia kepada Allah sekalian, ayat ini bukanlah semata-mata, kalau kita perhatikan, tidaklah bererti larangan sepenuhnya secara mutlak mencintai keluarga dan harta benda. Walaupun dia melarang cinta yang seperti itu kepada golongan seperti itu, cinta ni merupakan naluri dalam diri manusia. Cinta kepada isteri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada ibu ayah, cinta kepada harta, ini naluri. Ini kita tidak dapat elakkan, memang ada dalam diri manusia. Itu sebab Allah SWT firmankan dalam surah Ali Imran, nanti kita akan lihat lebih lanjut, zuyina linasi hubbu syahawat. Manusia ni diberikan kepadanya syahwat untuk cinta kepada berbagai-bagai jenis anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak taufikkan, nak sinkronaiskan di antara larangan dan juga sifat fitrah itu sendiri? InsyaAllah perkara ini akan kita huraikan dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.